Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh Majlis Maulid Ar-Ridwan Al-Habib Jamal Ba'agil, segenap Rektor Unisma yang saya hormati, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik sipil maupun TNI atau Polri yang saya hormati, saudara-saudara kita daripada mahasiswa dan juga seluruh anggota Majelis Ar-Ridwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dalam kehidupan di atas dunia ini adalah mempunyai satu tugas, yaitu mencari kebenaran, berpihak kepada kebenaran, dan juga dia harus mendukung adanya kebenaran. Kebenaran itu adalah al-haq. Apa itu al-haq? Sebenarnya al-haq itu adalah kembali kepada Allah. Darinyalah segala kebenaran. Kembali kepadanya lah itu adalah kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana annahul haq. Aku akan tampakkan, kata Allah, tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku, sehingga yatabayyan, menjadi jelas, annahul haq, bahwa dialah Allah adalah yang benar. Dalikum rabbukum al-haq, famadha ba'da al-haq illa dalal, fa'anna tusrafun. Itulah Tuhanmu al-haq. Kenapa setelah kamu mengenal Tuhanmu Allah al-haq, kamu masih menoleh kepada kesesatan? Fa'anna tusrafun. Bagaimana kamu bisa berpaling daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua jadikan orang yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah al-haq. Dan kapan siapapun, apapun yang dijadikan Tuhan selain Allah, maka itu adalah ad-dhalal. Itu adalah kesesatan. Kesesatan yang sangat nyata. Al-haq adalah Allah. Al-haq adalah yang dari Allah. Al-haq adalah agama Allah. Al-haq adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu da'watul haq, ay kalimatul tauhid. Allah memiliki, Allah yang mempunyai ajakan kebenaran, yaitu untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, ketika kita mengetahui bahwa kebenaran daripada Allah, maka janganlah sekali-kali kita berpaling daripada kebenaran itu. Maka kita akan hanyut dalam kebatilan, dan kebatilan itu akan menghantarkan kita kepada kekufuran. Alladzina kafaru Alladzina kafaru tabaul batil wa anna alladzina amanu tabaul haqqo mir rabbihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir itu mengikuti kebatilan, setan-setan, kekufuran. Tapi orang-orang yang beriman mengikuti al-haq, yaitu Al-Quran yang datang daripada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang pada fokus adalah al-haq, kebenaran. Jangan menyatakan benar kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi rekayasa akal. Penemuan akal belum tentu benar, saudara. Pemikiran belum tentu benar. Kebenaran yang dari Allah semata. Siapa mengikuti dari Allah, pasti dia dalam kebenaran. Siapa yang berpaling daripada ajaran Allah, pasti dia tadi itu dalam kesesatan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa isi Al-Quran itu semuanya benar, dan Al-Quran disebut Al-Haq. Dan Al-Quran tadi itu disebut tidak ada keraguan di dalamnya, artinya pasti isinya. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk ay hadiyan lil muttaqin, bagi orang-orang beriman. Tahukah anda petunjuk? Tahukah apa petunjuk itu? Kalau anda membeli sepeda motor dari satu dealer, tentunya anda diberi buku petunjuk pemakaian sepeda motor supaya enggak rusak. Itu dari pabriknya sepeda motor itu, karena dia paling mengetahui mesinnya sepeda motor ini, cara pemakaian sepeda motor ini. Di situ dicatat, sebelum anda pakai dipanasi seperempat jam, anda laksanakan. Setiap 1000 kilo harus diganti uli, anda laksanakan. Insya Allah gak rusak sepeda motornya, terjaga awet. Begitulah juga Allah menciptakan kita, Allah menciptakan alam semuanya, menurunkan kepada kita buku petunjuk Al-Quranul Karim. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada aturan-aturan tata cara hidup di atas dunia ini. Ini yang wajib, ini yang haram harus ditinggalkan, ini yang seharusnya harus dilakukan. Jika anda melaksanakan itu, maka anda dijamin selamat sampai di akhirat, masuk ke surga. Hudan lil muttaqin. Anda beli sepeda motor dari dealer, ada buku petunjuk, tapi anda melaksanakan atau melakukan tidak sesuai dengan buku petunjuk. Setiap 1000 kilo diganti uli, diganti kecap, jebol mesinnya. Salah siapa? Salah anda, karena tidak mengikuti buku petunjuk. Begitulah juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anda. Allah berikan buku petunjuk Al-Quranul Karim. Laksanakan salat 5 waktu. Puasalah di bulan Ramadan, keluarkan zakat, pergilah haji jika kamu mampu, tinggalkan perbuatan zina, riba, khamar, macam-macam itu semuanya, tinggalkan kekufuran, dan seterusnya. Maka jika anda tidak melakukan isi buku petunjuk itu, anda ternyata maksiat, anda ternyata berbuat dosa, bahkan mengkafiri Allah, tidak beriman kepada Allah, anda celaka, masuk neraka. Salah siapa? Salah anda sendiri. Karena itu, al-haqqu min rabbikum, min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran hanya semata-mata dari Allah. Jangan ragu lagi. Hanya dari Allah kebenaran itu. Jangan percaya kalau ada orang menemukan kebenaran bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini saudara, ajaran yang dibawa oleh beliau bukan hanya mengajarkan Anda sujud aja. Bukan hanya mengajarkan kepada Anda wudu aja. Semua kehidupan diajarkan oleh Nabi. Kalau Anda lihat agama lain, enggak ada sekomplit agama atau ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad, enggak ada. Mulai Anda di dunia ini ya, membuka mata bangun tidur sampai menutup mata tidur diajarkan oleh Nabi. Anda buka mata, diajarkan doa bangun tidur. Beranjak dari tempat tidur masuk ke kamar mandi, diajarkan ada adabnya, tata caranya. Masuk kamar mandi, baca doa dahulu. Dahulukan kaki kiri. Mau kencing, mau berak, ada tata caranya. Jongkok. Setelah kencing dan berak, bersihkan najis. Mau wudu, ada aturannya. Mau mandi, ada tata caranya. Keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan, ada doanya. Agama lain ada aturannya? Enggak ada. Inti mau kaki kiri masuk atau kaki kanan, bebas. Mau kencing berdiri, jongkok, koprol, bebas. Anda diatur bagaimana Anda ini menjadi manusia terhormat oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu lagi, ini kebenaran dari Allah. Agama lain enggak ada diajarkan ini najis harus dibersihkan. Enggak ada najis di agama lain, Pak. Enggak ada najis. Bersihkan air kencing dengan air atau dengan setrum enggak apa-apa. Agama lain, tapi agama kita lain. Diatur semuanya. Subhanallah. Menghadap cermin, ada doanya. Cara merawat badan, ada doanya. Bagaimana kamu harus mengatur kumis kamu, merapikan jenggot kamu, kalau laki-laki. Kalau perempuan berjenggot bahaya. Bagaimana kamu tadi itu diperintahkan untuk membersihkan gigi kamu, disunnahkan bersiwak. Bersiwak itu memang afdolnya dengan kayu arak. Tapi seandainya dengan sikat gigi pun Anda akan bisa dinyatakan bersiwak. Dengan catatan, jangan karena mengikuti petunjuk dokter tapi mengikuti perintah Nabi, dapat pahala. Kemudian merawat badan, bagaimana Anda diperintahkan bercelak, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu-bulu semuanya, memotong kuku. Agama lain enggak ada, enti cari dah. Enggak ada, kukunya panjang-panjang biarin aja. Tapi Islam diatur itu semuanya oleh Nabi Muhammad. Berpakaian juga begitu, cara berpakaian. Kalau pakai pakaian, dahulukan yang kanan. Kalau copot pakaian, dahulukan yang kiri. Doanya berpakaian juga ada. Bahkan pakaian lelaki aturannya begini, pakaian perempuan aturannya begitu. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, minimal ditutup. Tapi Islam memerintahkan kita untuk tampil dengan rapi, dengan baik. Oh, pakai sarung. Padahal wajibnya antara pusar dan lutut. Pakai sarung, ada yang pakai celana, pakai jas. Aneh, perempuan diperintahkan tutup seluruh tubuh kamu, tambah minim, tambah munggah. Yang laki-laki melebihi daripada batasnya, yang perempuan malah meninggalkan batas-batasnya. Karena itu banyak pemerkosaan sekarang. Kenapa? Karena sudah dia tadi itu meninggalkan batas-batas seorang wanita. Karena itu banyak perempuan hamil di luar nikah sekarang. Kenapa? Karena meninggalkan batas-batas sebagai seorang wanita. Subhanallah. Diatur semuanya dalam Islam. Wah, kalau kita bawakan panjang lebar. Sampai Anda mau tidur lagi diatur. Kenapa? Islam mengarahkan Anda untuk menjadi manusia yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya mau tanya, Anda makan setiap hari, tapi Anda harus faham monyet juga makan setiap hari. Faham ya? Tapi apa bedanya manusia makan dan monyet makan? Monyet makan gak ada aturannya, manusia makan ada aturannya. Bagaimana Nabi mengatur? Cuci tangan dulu, makan sambil duduk, baca doa sebelum makan, kemudian makan dengan tangan kanan. Bagus jadinya. Doa setelah makan juga ada, minum juga begitu. Monyet gak ada aturannya, gak pakai cuci tangan. Makan kadang-kadang dengan tangan kiri, makan sambil jalan-jalan, makan sambil belegelantungan. Monyet makan gak ada aturannya. Karena itu, kalau Anda mengikuti Rasulullah, Anda menjadi manusia terhormat. Tapi kalau Anda nanti makan atau minum dengan tangan kiri, Anda berarti sama dengan monyet. Itulah Islam, bagaimana mengatur Anda. Al-haq, kebenaran yang dibawa. Panjang sekali kalau kita teruskan. Bedanya Anda kencing dengan kucing kencing. Manusia kencing diatur oleh Nabi, cari jeding, tempat khusus untuk kencing. Masuk kamar mandi, sudah ada aturannya, tadi sudah disebutkan. Kalau kucing kencing, bukan cari kamar mandi, cari pagar dan cari pohonan. Karena itu kalau ada pemuda-pemuda malang yang dia jalan-jalan kemudian dia kencing cari pohon, cari pagar, maka itu adalah kucing. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Karena itu ajaran agama ini disebut al-haq. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad dengan ajaran Al-Qur'an dan agama yang benar, al-haq. Kebenaran itu mengikuti agama Islam. Yang lainnya rekayasa, Pak. Rekayasa. Kebenaran itu Allah Tuhan. Yang lainnya bukan Tuhan, rekayasa. Kalau kita menjadikan keyakinan kita mengikuti hawa nafsu, kemauan, selera orang untuk menjadikan Tuhan, patung jadikan Tuhan, manusia jadikan Tuhan, maka hancur langit dan bumi ini. Walau itu baal hakku ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Al-haq Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran itu hanya sekedar untuk kepuasan seleranya manusia, ya wes, apa? Isa jadi Tuhan, ya sudah kita masukkan. Patung jadi Tuhan, ya sudah. Yang penting semaunya. Yang penting kita bisa damai. Yang penting la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Hancur langit dan bumi dan semuanya ini. Enggak bisa. Kebenaran itu adalah Allah yang punya. tidak ada Tuhan selain Allah. Kita enggak bisa kompromi dalam hal ini. Saya mau tanya kepada Anda. Kalau ada fotonya kera, saya katakan, nih fotomu. Pelecehan apa enggak ini? Pelecehan. Nih foto bapakmu. Marah kita. Patung. Gendut. Ada siungnya. Ini Tuhan. Pelecehan ini terhadap Tuhan. Enggak benar. Faham nih? Karena itu tidak kita mau kita tidak kompromi dalam hal ini. Kalau ada bayi menyatakan, "Nih, anakmu. Ini anakmu." Loh, enggak, bukan anakku. Ini pasti anakmu. Kamu pasti akan merasa saya dituduh yang tidak-tidak. Ada manusia dikatakan anak Tuhan. Bukankah ini pelecehan, penuduhan terhadap Allah? Karena itu kita tidak kompromi untuk urusan tauhid, saudara. Untuk urusan keimanan kita tidak kompromi dalam urusan ini. Anda mau jadi orang beriman, alhamdulillah. Tapi kami tidak akan mengakui kalau Anda tidak beriman seperti kami sebagai agama. Silakan, itu keyakinan kamu. Kamu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi jangan paksa kami untuk menghargai karena keyakinan kamu. Karena keyakinan kamu adalah melecehkan Tuhan kami. Karena keyakinan kamu adalah melecehkan ajaran kami. Begitu. Lakum dinukum. Bagiku agamaku Islam. Kamu terserah. Enggak ada paksaan untuk jadi orang Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Enggak ada paksaan jadi orang Islam. Cuma Anda diajak berpikir. Udah menjadi jelas kan? Mana yang benar, mana yang tidak, udah jadi jelas. Wah, dia profesor. Wah, dia ilmunya tinggi. Masa dia enggak tahu? Bukan ukuran ilmu, saudara. Banyak orang yang mendengar tapi tidak bisa mendengarkan kebajikan. Banyak orang matanya bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga Allah menyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya pikiran, punya hati tapi enggak bisa mikir. Lahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Bukan tuli tapi tidak bisa mendengarkan al-haq, kebenaran dari Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran. Tertutup semua. Akhirnya sama dengan ulaika kal an'am, sama dengan binatang. Balhum adol, lebih daripada binatang. Sapi dikasih Quran, enggak bisa baca, bisa ngelihat tapi enggak tahu isinya. Kerbau bisa, suara kita ini bisa didengar sama kerbau tapi enggak paham, enggak tertarik dengan isinya. Otak ada tapi enggak bisa diajak mikir. Begitulah ada beberapa orang untuk urusan kebenaran mata buta, telinga buta, pikiran buta. Buat pesawat bisa. Buat komputer bisa. Luar biasa. Ilmu keduniawian luar biasa. Tapi dia tidak bisa mengetahui kebenaran, saudara. Tuhannya kayu. Padahal dia tahu kayu ini keropos dimakan rayap. Tuhannya keropos. Enggak bisa mikir. Subhanallah. Tuhannya batu. Batu. Itu di Pasuruan ada penggilingan batu. Dibuat cor. Tuhannya merotoli. Tahu ini enggak pantas jadi Tuhan, tapi buta. Ada lagi Tuhannya matahari. Kalau pagi terbit, baru terbit Tuhannya. Kalau sore Tuhan nyantai, tenggelam. Subhanallah. Anda lihat mereka banyak ahli loh ya, ahli. Tuhannya manusia, makan, minum. Tuhannya lagi ke toilet. Tuhannya mencret. La ilaha illallah. Bukan ukuran ilmu yang membuat manusia itu benar. Kebenaran itu kalau mengikuti Allah dan Rasulnya. Kebenaran itu kalau mengikuti Al-Quran. Bukan ukuran ilmu, saudara. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu ilmu tentang urusan keduniawian, tapi akhirat mereka buta, enggak tahu. Mereka enggak tahu tentang tauhid, mereka enggak tahu tentang akidah, mereka tidak tahu tentang Islam. Karena itu jaga Islam Anda. Ini sangat berharga. Anda enggak bisa buat kapal, tapi Anda benar milih Tuhan. Anda benar milih keyakinan. Anda benar beragama is. Jangan mau dirobah-robah, jangan mau dirongrong. Pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum. Sampai akhir hayat jangan mati kecuali memeluk agama is. Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara orang yang aneh. Kita berbicara orang yang aneh. Dahulu zaman jahiliyah itu orang Arab, mereka tidak bertauhid kebanyakan. Mereka penyembah berhala. Yang taat-taat, yang tidak mau meninggalkan nyembah berhala. Ketika musafir, dia membuat roti dalam bentuk Tuhannya. Membuat roti dalam bentuk Tuhan. Di tengah jalan dikeluarkan, disembah Tuhannya. Akhirnya, ketika dia tersesat, kehabisan makanan, dipertahankan lapar. Lama-lama minta maaf sama Tuhannya. Maaf Tuhan lapar, diambil tangannya, tak, makan. Akhirnya Tuhannya gak punya tangan. Esok hari lapar lagi, maaf Tuhan, minta kaki. Tuhannya gak punya kaki dan tangan. Hari berikutnya dodo mentok intekno. Terakhir ndasi Tuhan itinlek. Anda lihat bagaimana kebodohan ini, saudara. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang memeluk agama Islam, yang mengimani tauhid la ilaha illallah. Kita tidak menafikan di selain kita ini ada yang tidak meyakini la ilaha illallah. Kita enggak bisa paksa. Dan itu sudah sunnatullah. Itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah, ada agama di luar kita. Karena itu mereka juga tidak bisa kita paksa jadi orang Islam, tapi kita tunjukkan ini agama kami. Pikir Anda bisa memilih, Anda bisa memilah. Tugas kita adalah untuk memilih kebenaran dan berpihak kepada kebenaran. Silahkan. Enggak lebih daripada itu. Enggak lebih daripada itu. Enggak ada kita datang ke sana, ini ada Supermi masuk Islam ya? Enggak ada. nih ada duit masuk Islam ya? Enggak, Islam enggak kenal itu, enggak kenal. Nanti masuk Islam begini caranya. Udah, tanggung jawab masing-masing nanti ada di akhirat. Tapi prinsip kami tidak akan kita nodai dengan keyakinan yang lainnya. Cuma ya begitu kata Habib Jamal, jangan kita melampaui batas. Jangan terlalu. Maaf, kadang-kadang ini terlalu. Tahu terlalu enggak? Yang enggak perlu dibesar-besarkan. Jadinya serem. Jadinya serem. Nih, kita kasih gambaran. Orang Nasoro merayakan Natal. Wajar kan? Wajar kan? Mereka berangkat ke gereja. Wajar kan? Wajar. Dijaga sama polisi. Wajar kan? Dijaga sama TNI. Wajar kan? Allah pun dijajar di Jokowi Banser. Tidak wajar. Saya pengurus NU, tapi saya enggak setuju. Enggak wajar. Allah apa kita serem dari ini? Seakan-akan pasti ada yang mau ngebom ini gereja. Pasti ada yang mau bakar ini gereja. Ada apa? Wis mati Imam Samudra. Ada apa bingung? Jangan terkesan begini. Akhirnya terkesan kita semuanya ini adalah musuh. Sing musuh iku sapa? Bebas di sini. Kalau Anda mau melihat realita yang ada, kita yang dizalimi. Kita yang dizalimi. Anda lihat bagaimana Israel menghancurkan Palestina dengan biadab begitu. Yo meneng cangkeme wong-wong itu. Anda lihat bagaimana muslimin di Afghanistan dibom setiap hari. Mati, Pak, setiap hari. Kayak latihan tok mbek wong-wong. Ya diem. Anda lihat bagaimana muslimin Irak ratusan ribu dibantai. Ya diem. Anda lihat di Libya. Ya diem. Membela demokrasi, demokrasi, demokrasi. Saya mau tanya. Irak. Pemilihan presiden. Demokrasi. Libya. Pemilihan presiden, demokrasi, kerajaan itu demokrasi apa enggak? Hah? Kerajaan demokrasi apa enggak? Enggak demokrasi. Kenapa Amerika enggak menuntut Saudi untuk jadi demokrasi? Kenapa kerajaan Saudi tidak dituntut sama Amerika untuk demokrasi? Kok yang jadi presiden dibomi supaya diganti presiden yang lainnya? Tahu enggak sampean? Gorogate. Kenapa Saudi sudah masukkan minyak ke sana, Libya sama Irak dulu enggak? Karena itu diserang, alasannya untuk demokrasi. Korogate. Karena itu, Westa, kita enggak mau undat-undat begitu. Kita sekarang hidup di Indonesia. Kita enggak kepingin Indonesia seperti Palestina, ya enggak? Kita enggak kepingin Indonesia seperti Irak. Kita tidak kepingin Indonesia seperti Libya. Kita enggak pengin Indonesia seperti negara-negara yang lainnya. Kita kepingin hidup damai, damai, damai, damai. Orang yang beragama lain jangan ganggu Islam, selesai. Kita tidak mengganggu Anda. Alhamdulillah ar-ridwan yang ada no maulid jumlahnya ribuan, tapi kono satu pun kerikil yang ke arah gereja padahal wake gereja ning Malang. Bener enggak? Alhamdulillah. Lillah, bagus. Enggak usah kita begitu. Kita enggak benar kalau begitu. Kita berarti mengganggu orang. Walaupun orang kafir jangan diganggu. Enggak boleh. Islam menghargai. Ini ajaran Islam yang sebenarnya. Loh, kalau ada beberapa orang Islam yang begitu, sok keras, sok itu, sok ini, cenggote karat-karit, sok keras sok itu hanya sebagian kecil. Tapi yang banyak umat Islam adalah menghargai yang lainnya. Benar kan? Aman semuanya. Itu hanya sebagian kecil. Karena itu udahlah, kita umat Islam, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai umat Islam. Untuk yang demikian itu tugasnya polisi, itu tugasnya adalah TNI, dan kita semuanya para ulama juga demikian mengarahkan umat Islam supaya tidak anarkis, menjadi umat Islam yang punya adab, punya umat Islam yang menghargai daripada kehidupan satu sama lain. Gak popo wong Kristen, wong Katolik, wong Hindu, wong Buddha, wong Konghucu pergi ke pasar bebas, pergi ke tempat ibadah mereka juga aman, bebas. Kita jual beli hubungan dengan mereka juga bebas, alhamdulillah. Cuma ojo sampai saling mengganggu satu sama lain, merorong yang lainnya. Ya gak benar kalau begitu. Dengan demikian insya Allah ketentraman ada. Sekali lagi, tidak ada kebenaran kecuali kembali kepada Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan Anda hanya sekedar menjadi orang yang pemikir dan Anda mengatakan pikiran saya adalah benar. Itu adalah lambang daripada kesesatan. Ojo ngaku dadi wong intelektual lek gak ngikuti Al-Qur'anul Karim, lek gak ngikuti Kanjeng Nabi, entek intelek ini dadi apa? Hati-hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.